Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'allama wa ta'lim wa tadhakkara wa tadhkira. والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسالة تمس بكتاب الله سنة رسوله دعا إلى الهدى ودلالة على الخير. وقال المصنف الإمام قطب الإرشاد وحوص العباد والبلاد شيخ الإسلام الحبيب عبد الله بن علي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وأسراره ومقامه وبركاته في الدارين آمين. إلى قوله: ومن العدل الواجب أن تردع بعضهم عن ظلم بعض وتقتص لمظلومهم من ظالمهم. وفي الحديث: إن العبد يكتب جبارا وما يملك إلا أهل بيته يعني فيجور عليهم. Dan termasuk sifat adil yang wajib untuk dilakukan dan dilaksanakan adalah kamu cegah mereka yaitu keluarga kalian daripada mendzalimi satu dengan yang lain. Dan kamu berikan hukuman kepada orang yang zalim di antara mereka yang mendzalimi yang lainnya. Maka telah disebutkan dalam hadis, sesungguhnya seorang hamba akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seseorang yang semena-mena dan tidak menguasai kecuali keluarganya, maka dengan sebab itu seseorang tersebut akan berbuat zalim kepada mereka. Jadi termasuk di sini yang seharusnya dilakukan oleh seorang terhadap keluarganya adalah laranglah mereka untuk mendzalimi satu kepada yang lainnya. Ya fulan, baik istri ataupun anak, ingat, jangan kamu ambil barang saudara kamu. Jangan kamu kurang ajar kepada saudara kamu. Jangan kamu berbuat begini dan begitu kepada saudara kamu. Begitu juga istri, wahai fulana, janganlah kamu lakukan ini dan itu. Beritahu. Beritahu kepada mereka apa yang jelek, apa yang salah, sehingga mereka tidak melakukan kesalahan. Karena kalau mereka tidak diberitahu apa yang salah, apa yang zalim, bagaimana mereka akan menghindarinya. Oleh karena itu kita diminta, dituntut untuk mempelajari dan mengetahui kebaikan. Dan juga kita diminta, dituntut untuk mengetahui dan mempelajari kejelekan. Kita diminta untuk mengetahui apa yang baik, supaya kita melakukannya. Kita juga diminta, dituntut untuk belajar apa yang jelek, supaya kita bisa menghindarinya. Araftu syarr la li syarri walakin li tawqi wa man lam ya'rif syarra min al khairi waqa fi. Dikatakan aku belajar tentang kejelekan, tentang sifat yang jelek, li tawqihi, agar aku bisa menghindarinya. Kalau aku tidak mengetahui mana yang jelek, mana yang tidak baik, dan aku tidak mengetahui hal tersebut, waqa'a fi, maka aku akan terjerumus ke dalamnya. Kita kan wajib dalam ilmu fikih, kita harus tahu apa-apa yang harus kita lakukan di dalam sholat, daripada rukun-rukun sholatnya. Apa itu rukun sholat? Ini, itu kan harus tahu. Tapi selain kita harus mengetahui rukun sholat, kita juga harus mengetahui apa yang membatalkan sholat. Kenapa kita harus mengetahui apa yang membatalkan sholat? Agar kita tahu bagaimana cara kita menghindar daripada sholat atau daripada apa yang membatalkan sholat. Kalau kita hanya mengetahui rukunnya sholat, tapi tidak kita mengetahui apa yang membatalkan sholat, karena kita tidak tahu mungkin terjadi sesuatu dalam sholat kita, yang mana sesuatu tersebut sebenarnya membuat sholat kita batal, tapi karena kita tidak tahu apa yang membuat sholat kita batal, maka kita tidak sadar kalau sholat kita sebenarnya sudah batal di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Mending kalau seseorang mengetahui ada kesalahan dalam sholatnya, maka dia akan mengulangi sholatnya. Tapi kalau seseorang terjadi kesalahan dalam sholatnya dan tidak sadar dengan kesalahan dalam sholatnya, bagaimana? Dia akan mengulangi sholatnya. Oleh karena itu, ya, termasuk kewajiban kita bukan hanya mengetahui yang baik, tapi kewajiban kita mengetahui yang jelek, agar kita bisa terhindar daripada kejelekan tersebut. Maka begitu juga kepada keluarga kita, ajarkan kepada mereka yang jelek, bukan untuk dilakukan, tapi untuk dihindari. Ajarkan ya, apa itu hasud? Apa itu hasud? Ya, apa itu kibir? Sombong. Apa itu dengki? Apa itu riya? Apa itu buruk sangka? Apa itu penyakit ujub? Diajarkan. Wajib kita mempelajari hal ini. Dan wajib juga kita mengajarkan kepada keluarga kita. Padahal itu adalah sifat-sifat yang jelek. Kenapa kita harus dan wajib mempelajarinya? Agar kita bisa menghindarinya. Maka beliau mengatakan seperti itu. Ajarkan kepada mereka apa yang zalim. Dan setelah kita ajarkan, kita nasihati. Kita ingatkan kepada mereka untuk menghindarinya. Awas. Jangan seperti itu. Jangan hasud. Jangan riya. Jangan zalim satu kepada yang lainnya. Jangan sombong yang satu kepada yang lainnya. Jangan mengambil hak yang satu mengambil hak yang lain. Jangan yang satu membohongi yang lain. Mengkhianati yang lain. Kalau kita tidak melakukannya, berarti kita akan dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk tadi dikatakan oleh beliau. Ini kewajiban. Kewajiban kepada keluarga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing adalah pemimpin bagi keluarganya. Dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat. Dan nanti, kalau ada di antara mereka yang zalim, ada di antara mereka yang berbuat salah, yang satu kepada yang lain, maka dikatakan oleh beliau, berikan hukuman. Berikan hukuman kepada siapa? Yang zalim, apa yang dizalimi? Tentunya kepada yang zalim. Berikan hukuman kepada yang zalim. Yang salah, katakan salah. Yang salah, berikan hukuman. Yang benar, katakan benar. Yang benar suruh sabar, sudah sabar. Tapi yang salah, kasih hukuman. Sehingga itu menjadi pelajaran buat yang dihukum untuk tidak mengulanginya. Maka dikatakan oleh beliau di sini, sesungguhnya seorang hamba akan dicatat oleh Allah. Orang yang zalim, orang yang semena-mena, orang yang melampaui batas kepada keluarganya, jika dia tidak berbuat kewajiban, tidak melakukan kewajiban setelah atau apa yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Karena sesungguhnya pemimpin akan menguasai rakyatnya. Seorang suami, seorang ayah, dialah yang berkuasa dalam keluarga. Maka dia harus melakukan seadil-adilnya terhadap rakyatnya. Oleh karena itu, ya, termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah finnisa. Hati-hati ya. Allah finnisa. Hati-hati dengan istri-istri kalian. Ini dikatakan dan diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat beliau. Allah Allah hafin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Hati-hati dengan istri-istri kalian, artinya perlakukan mereka dengan baik. Maka sesungguhnya kalian diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa istri. Istri amanat buat kita. Siapa yang memberikan amanat kepada kita? Allah. Wa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlantum furujahunna bi karimatillah. Dan menjadi halal istri-istri kalian karena sebab kalimat Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena siha ijab dan qabul dalam pernikahan. Kemudian dikatakan di sini wa amal fadl. Adapun keutamaan, kebaikan yang harus yang kamu lakukan, yang kamu berikan selain kewajiban. Tadi dikatakan itu kewajiban yang kamu harus lakukan terhadap keluarga kamu. Tapi kebaikan yang kamu berikan kepada keluarga berupa apa? Bahwa an la tastaqsiya alaihim fi talabil huquqi allati awjabaha Allahu ta'ala laka alaihim. Hendaknya kamu itu jangan terlalu menuntut dalam meminta hak kamu terhadap keluarga kamu. Ya, orang tua punya hak atas anaknya. Suami punya hak atas istrinya. Tapi termasuk kebaikan yang bisa dilakukan oleh seseorang, jangan terlalu menuntut untuk mendapatkan hak kamu. Kalau nanti kamu menuntut dan berlebihan dalam menuntut, akhirnya anak kamu tidak bisa melaksanakan hak kamu. Istri kamu tidak bisa melaksanakan hak kamu. Maka menjadilah anak kamu menjadi anak yang durhaka, na'udzubillah. Menjadilah istri kamu menjadi istri yang nasidah, yang membangkang kepada suaminya, yang akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak terlalu menuntut kepada keluarga kita dalam hak kita sendiri? Contoh, kalau misalnya kita mengetahui bahwasanya anak kita si A, andai kata anak kita si A ini kita perintahkan untuk melakukan hal ini misalnya, kita tahu anak tersebut tidak akan melaksanakan perintah kita. Kalau kita suruh melakukannya, tidak akan melaksanakan. Padahal seorang anak ketika diperintah oleh orang tua, hak orang tua untuk ditaati perintahnya. Maka kamu jangan menyuruhnya. Sudah kamu merasa atau sudah kamu takut nanti kalau kamu suruh anak kamu, dia tidak akan melaksanakan perintah, maka jangan melaksanakan perintah. Jangan perintah anak kamu untuk melakukan sesuatu yang kamu khawatir anak kamu nanti tidak melaksanakan perintah kamu. Ketika nanti betul-betul kamu memerintah anak kamu dengan sesuatu, misal contoh, ayo nak, ya, bersihkan kamar kamu ini, dan kamu melihat bahwasanya anak kamu tidak akan melaksanakan perintah, tidak akan membersihkan kamarnya, maka jangan perintah. Nanti ketika kamu perintah dan benar-benar tidak melaksanakan perintah kamu, berarti dia berdurhaka kepada orang tua. Maukah kita punya anak yang durhaka kepada orang tua? Tentunya kita tidak mau. Ya, kita tidak ingin. Walaupun mungkin anak kita tidak terlalu berbuat baik kepada orang tuanya, kepada kita sebagai orang tua misalnya, tapi kita tetap tidak ingin anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang durhaka, na'udzubillah, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Itu sifat orang tua, ya kan? Tentunya orang tua kasih sayang kepada anaknya, tidak ingin anaknya masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala karena sebab orang tuanya. Bantulah anak-anak kalian untuk berbakti kepada orang tuanya, untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Dalam membantu seperti ini, termasuk contoh seperti ini, jangan perintahkan mereka melaksanakan sesuatu yang dikhawatirkan tidak dilaksanakan perintahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimahullahu imra'an fa'ana waladahu ala birrih Semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala seseorang yang mana seseorang itu membantu anaknya untuk berbakti kepada orang tuanya. Bantu anaknya berbakti kepada orang tuanya termasuk tadi. Jangan perintah. Dengan perintah sesuatu yang dikhawatirkan tidak dilaksanakan. Ini contoh. Dan termasuk sebaliknya, jangan dilarang. Yang mana dikhawatirkan kalau dilarang akan dilanggar. Jangan dilanggar, jangan dilarang. Kalau dikhawatirkan seperti itu, nanti akhirnya dilanggar, anaknya menjadi anak yang durhaka, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi jangan terlalu ketat, jangan terlalu keras. Ya, dalam hal yang bukan haram ya, dalam hal bukan sifat akhlak yang baik, enggak. Dalam hal yang mubah, dalam hal yang biasa dilakukan oleh manusia, tapi dalam hal agama, dalam hal yang haram, dalam hal yang tidak boleh dilakukan, kita harus tegas di situ. Nah, ada kita tidak boleh, ya, tidak boleh di situ menjadi lemah di hadapan keluarga kita, di hadapan anak-anak, di hadapan istri kita. Kalau memang itu adalah haram, katakan haram. Kalau memang itu adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, katakan wajib dan perintahkan mereka melaksanakan wajiban, kewajiban. Wa amur ahlaka bis shalah, wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan. Perintahkan mereka untuk melaksanakan sholat. Dan perintahkan mereka untuk sabar melaksanakan sholat. Jadi Rasulullah SAW bersabda, muru awladakum bisholah, wahum abna'u sabah wadribuhum alaiha wahum abna'u asyar. Perintahkan anak-anak kalian melaksanakan sholat ketika umur mereka sudah genap 7 tahun. Dan perintah atau pukullah mereka di saat mereka umur 10 tahun. Tapi setelah diperintah melaksanakan sholat, tetap tidak mau melaksanakan sholat. Pukul. Ya sudah, tidak usah dipukul, tidak usah dilarang. Kalau memang mau sholat, sholat. Tidak mau sholat, biarkan tidak sholat. Sudah, kalau mau minum minuman keras, tidak usah dilarang. Tadi dikatakan di pengajian, bahwasanya jangan terlalu menuntut, jangan terlalu melarang, jangan terlalu memerintah. Itu bukan urusan yang haram dan yang wajib. Tapi kalau urusan yang haram dan yang wajib, ini kita dikatakan oleh Rasulullah SAW, la ta'ata li makhlukin ma'a ma'siyatil khaliq. Kita harus laksanakan yang wajib, kita laksanakan yang haram, kita katakan haram dan kita minta kepada mereka untuk menghindarinya. Ya. Jadi itu sesuatu yang mubah, sesuatu yang mubah. Jangan keluar rumah jam sekian, jangan kamu ya memakan makanan ini. Jangan kamu menonton TV yang mubah ya, menonton TV jam sekian. Sekiranya kalau dilarang nanti dilanggar, lebih baik jangan dilarang dulu. Ini arti kita membantu supaya anak kita itu tidak melanggar perintah kita. Supaya anak itu tidak menerobos apa yang kita larang. Yang akhirnya kita sendiri yang rugi karena anak kita menjadi anak yang durhaka, na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini yang dikatakan Al-Hubriyaw. Wa antar fukha bihim wa tukhalikuhum bil akhlaqil karima wa tubasituhum fi ba'dil awqat min ghairi ismin biqadri ma tazulul wahsha wa tanfir wa tabqa al haibatu wa tawkir. Wa antar fukha bihim, dan hendaknya kamu berlemah lembutlah kepada mereka. Berlemah lembutlah kepada mereka dan berakhlaklah kepada mereka dengan akhlak yang mulia. Dan bercandalah dan senangkanlah dan hiburlah mereka di sebagian waktu. Atau dalam waktu-waktu tertentu. Tanpa berbuat dosa. Tanpa dalam berbuat kemaksiatan. Dengan ukuran yang sekiranya akan hilang kejenuhan, kesedihan mereka. Dan akan tetap kalian menjaga wibawa dan kehormatan kalian. Jadi di sini kita juga diperintahkan oleh beliau untuk kita berakhlak dengan akhlak yang mulia kepada keluarga kita. Untuk kita menghibur mereka. Kita sudah punya panutan. Faqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW memperlakukan keluarganya, baik itu istrinya ataupun anak-anaknya ataupun juga cucu-cucunya. Nabi SAW dengan istrinya, masya Allah. Nabi SAW dengan istrinya lemah lembut. Tidak pernah sedikitpun, bahkan satu kali pun seumur hidup Nabi SAW menggunakan tangannya untuk memukul istrinya. Tidak pernah. Ya, mungkin di antara kita sudah pernah. Tapi Nabi SAW tidak pernah seumur hidupnya untuk memukul dengan tangannya, ya, istri beliau sendiri. Bahkan bukan hanya istrinya, Nabi tidak pernah memukul satu wanita pun seumur hidupnya. Ini akhlak Nabi SAW. Apa mereka tidak berbuat salah? Mungkin kadang-kadang mereka berbuat salah. Kadang-kadang mereka membuat marah Nabi SAW. Tapi Nabi sabar. Tapi Nabi SAW berakhlak dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW memerintahkan kita untuk, ya, kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala istri. Pasti istri kita ini pasti ada kekurangan. Tidak mungkin istri kita ini sempurna. Tidak mungkin istri kita ini sudah akhlaknya, sudah pasti sudah akhlaknya nomor satu. Pasti ada kekurangan. Nabi SAW mengatakan bahwasanya seorang wanita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari tulang rusuk. Siti Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari tulang rusuknya Nabi Adam. Tulang rusuk itu berbentuk bengkok. Ya, berbentuk bengkok. Yang tulang rusuk ini, kalau kalian paksa mau diluruskan, tidak akan bisa. Dan kalau terus kalian paksa akan patah. Begitulah Nabi SAW menggambarkan seorang wanita. Artinya apa? Wanita itu bengkok. Artinya apa? Banyak kekurangan wanita itu. Ya, yang akhlaknya begini, yang tidak mau nurut kadang-kadang. Yang wanita juga kadang-kadang, ya, tidak mau melayani suaminya. Yang kadang-kadang wanita menuntut ini dan itu. Yang kadang-kadang wanita mengangkat suara dengan nada yang tinggi di depan suami. Kadang-kadang melabrak suami bahkan. Kadang-kadang wanita juga yang mengatur segalanya urusan suami. Ya sabar. Ya sudah, itu nasib kamu. Ya sudah, dapat bagian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dinikmati aja. Kan dapat pahala lumayan. Daripada kalian melaksanakan sholat tahajud 1000 rakaat, kan kalian tidak mampu. Oh, ini pahalanya besar di sini. Man sabara ala su'i khuluq zaujatihi utiya minal ajr mithl ma utiya Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Barang siapa yang diberikan atau sabar terhadap sifat jelek daripada istrinya, maka dia akan diberikan pahala besar seperti pahala yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Yang mana Nabi Ayyub termasuk nabi yang terkenal dengan kesabarannya. Wa inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, dan sesungguhnya orang yang sabar akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala itu tanpa hisab. Jadi pahalanya besar. Lebih besar daripada kita salat 1000 rakaat tahajud, baca khatam Quran sekian kali. Ya, kalau kita sudah ditakdirkan oleh Allah memiliki istri seperti itu, ya sabar. Ya, kita nikah ini kan termasuk tujuannya bukan hanya senang-senang, bukan hanya kita melampiaskan hawa nafsu. Kita termasuk tujuannya dalam menikah ini ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Jadi itu ibadah. Ibadah itu bukan hanya sekedar kita mengaji, bukan hanya sekedar kita puasa, bukan hanya sekedar kita baca Quran. Ibadah termasuk yang besar pahalanya ibadah seperti ini nih. Akhlak ini, sabar seperti ini akhlak. Bahkan termasuk ibadah yang paling besar, atqal ma yudha fil mizan yaumil qiyamah, taqwallah wa husnul khuluq. Paling berat yang akan diletakkan di timbangan amal kebaikan nantinya di hari kiamat termasuk taqwallah dan husnul khuluq. Husnul khuluq, akhlak yang baik. Wa innar rajula la yudriku bi husnul khuluqihi darajata shaim wal qaim. Bahkan seseorang akan bisa menyamai, bahkan melebihi, mengungguli derajatnya orang-orang yang banyak sholat, orang-orang yang banyak tahajud, dan orang-orang yang banyak puasa. Akan diungguli mereka oleh seseorang hanya dengan apa? Akhlak yang mulia. Hanya dengan akhlak yang mulia. Ya akrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat denganku nanti kedudukannya di surga Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita kepingin dekat dengan Rasul. Kepingin kita bersebelahan dengan Rasul, kepingin ya kita duduk dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri dengan lisan beliau bersabda, yang paling dekat denganku nanti dengan kedudukanku di surga Allah Subhanahu wa taala maka ahasinukum akhlaqa. Yang paling banyak, yang paling baik akhlaknya. Bukan yang paling banyak bacaan Qur'annya, banyak sholatnya, banyak puasanya, tapi paling baik akhlaknya. Wa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi dalam pernikahan ini termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di situ ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk ibadah. Sabar dengan sifat istri kita. Sabar mendidik anak-anak kita. Sabar mencari nafkah untuk mereka. Ini ujian, ini ibadah. Ya, dalam nikah bukan hanya senang-senang, tapi di situ ibadah kepada Allah. Berapa banyaknya orang-orang yang soleh mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena sabar mereka terhadap istri-istri mereka yang jelek. Ya. Kita berapa kali kita mendengar cerita Sayyidina Abdurrahman Bajjal Haban di Hadramaut itu, yang mana beliau masya Allah orang yang alim, yang soleh, tapi ya itu tadi, kadang-kadang orang alim, soleh, bahkan wali, tapi nasibnya jelek, punya istri yang wah ngomel terus tiap hari, marah terus istrinya, nuntut terus kepada suaminya, pokoknya akhlaknya tidak baik. Ada kan banyak seperti itu. Ini ujian dari Allah. Padahal dia orang alim, padahal dia orang soleh, tapi dapat ujian dari Allah dengan istri. Sabar, sabar, sabar, sabar. Dari sabarnya tidak pernah membalas. Kalau kita perang-perangan sudah kan, ya. Kalau sudah istri lagi dalam keadaan seperti itu, ini diam, tidak menjawab omelan istrinya. Bahkan ketika sudah tidak mampu, tidak tahan terhadap sifat jelek istrinya, beliau tidak membalas, dia beliau tidak mengambil hak beliau, bahkan beliau juga tidak memukulnya sebagaimana itu diperbolehkan dalam agama dalam keadaan seperti itu, tapi beliau tidak melakukan itu. Beliau sabar, beliau hanya keluar rumah untuk menyendiri, cari tempat yang sunyi untuk beliau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di saat ya pergi ke bukit untuk bersembunyi, untuk bersendiri di situ, menyendiri di situ untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baru di situ melihat dua orang yang sedang beribadah. Nikmat dilihat dua orang ini, ya, ibadah kepada Allah, salat, zikir, baca Quran, tidak ada gangguan. Aku di rumah sudah terus-terusan diomelin, terus-terusan ya dibuat jengkel oleh istriku. Nikmat seperti mereka ini. Nah, lebih baik aku gabung dengan mereka. Masuk ke dalam tempat ibadah kedua orang tersebut. Dan dikatakan oleh mereka, mau apa kamu kesini? Aku ingin bergabung dengan kalian berdua untuk beribadah kepada Allah. Tidak. Kecuali ada syaratnya. Kalau kamu bisa melaksanakan syarat ini, dan aku tidak yakin kamu bisa. Apa syaratnya? Kalau kamu harus punya, ya, punya, atau kamu wajib untuk nanti gantian punya kewajiban untuk menghadirkan makanan. Tidak tahu dari mana kamu mendapatkan makanan. Kita kan satu hari makan 3 kali. Ada makan pagi, ada makan siang, akan makan malam. Saya bagiannya makan pagi. Ini adik saudara saya makan siang. Nanti kamu bagian kamu makan malam. Kamu hadirkan. Ini di bukit. Dia tidak punya pekerjaan. Dia orang miskin. Tapi karena dia sudah tawakal sama Allah, ya sudah, bismillah. Saya tepati janjinya, saya terima syaratnya, dan insya Allah kita tepati. Ketika makan pagi, masya Allah, saudara yang pertama sholat 2 rakaat berdoa kepada Allah. Setelah berdoa, tahu-tahu turun makanan di hadapannya. Ini yang kita katakan tadi. Bisa saja Allah menakdirkan seperti ini, tanpa kita harus kerja. Tapi itu jarang, ya, jarang. Jangan kalian tiru nanti. Nggak usah ke pasar kalau begitu. Tinggal sholat duha 2 rakaat, doa sama Allah, turun fulus dolar dari langit. Jangan ditiru, nggak bakalan turun. Bukan dolar yang turun nantinya, ya, tapi yang lain yang turun nantinya kan. Kalau sudah dapat makom seperti ini baru turun. Makan mereka itu dari makanan yang turun dari langit. Akhirnya giliran makan siang. Yang satu pun juga demikian, sholat 2 rakaat, berdoa, turun makanan. Ini giliran makan malam, sore-sore ini sudah gugup ini. ini gimana nanti ini? Mau apa beliau ini? Bingung, dipikir, sudah tidak husuk ibadahnya sepertinya ini. Tawakal sama Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, karena beliau orang yang cerdas. Ketika waktunya malam, dia yang harus menghadirkan makanan. Dan dia sudah melihat dua karomah yang diperlihatkan oleh dua saudaranya tadi. Maka pasti. Beliau melihat pasti dua orang ini tawassul dengan orang wali besar ini. Kalau gitu tinggal ana minta sama Allah. Ana tawassul dengan orang yang ditawassuli oleh dua orang ini. Ana tidak tahu siapa itu. Sholat dua rakaat habis itu tawassul. Ya Allah, ana tawassul. Ya Allah, dengan orang yang mereka berdua tawassul dengannya. Sehingga engkau turunkan makanan. Tahu-tahu turun makanan. Bahkan makanan yang turun lebih banyak dua kali lipat. Heran dua tontannya itu. Ini kok lebih banyak. Yang biasanya tidak ada buahnya, malah ada buahnya ini. Ini tambahan aja. Yang biasanya tidak ada es campurnya, turun es campurnya juga. Jadi kedua orangnya ini terheran-heran. Kok bisa kamu lebih banyak turunnya? Nah, itu rahasia. Kenangnya kenapa? Tunjukkan dulu. Kasih tahu dulu kepada saya. Kamu kalau doa itu tawassul dengan siapa? Oh, kalau ana, kalau doa, kami berdua, kalau doa tawassul dengan Syekh Abdurrahman Bajalhaban, wali besar. Mereka berdua tidak tahu kalau sebelahnya mereka itu adalah Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Dia adalah seorang alim, dikenal orang wali, sabar kepada istrinya, berkat makomnya, berkat sabar kepada istrinya, dapat makom tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hati, wah, padahal saya sendiri Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Pantesan dua kali lipat kan? Karena langsung Syekh Abdurrahman Bajalhaban ini yang mintain doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tahu dia mendapatkan makam tinggi, masya Allah, dikenal di manusia. Bahwasanya dia orang wali, dikenal oleh manusia. Bahwasanya dia mendapat makam tinggi karena sabar kepada istrinya. Karena sebab istrinya semuanya. Balik lagi kepada istrinya. Balik lagi kepada istrinya. Kok balik? Cerita. Setelah diceritakan kepada istrinya, taubat istrinya. Mungkin setelah taubat, tidak bisa lagi datangkan makanan dari langit. Karena dia dapatnya karena sabar. Iya, betul. Ada seseorang yang datang berziarah kepada sahabatnya. Bermalam di situ. Di waktunya makan. Di waktunya sahabatnya ini keluar. Tidak tahunya keluarnya. Kan biasanya pakai kendaraan kuda. Pakai kendaraan onta. Atau tidaklah keledai. Ini kendaraan yang dipakai oleh sahabat yang ketika keluar rumah ternyata macan. Singa. Singa dipanggil di hutan. Dia jauh hidupnya tidak jauh dari hutan. Tinggal teriak-teriak, singanya datang. Singanya ditunggangi. Berangkat untuk cari nafkah. Turun pulang lagi dengan tunggangan singanya. Ini sahabatnya bingung. Orang semuanya takut singa. Tapi dia bisa menjadikan singa sebagai tunggangannya. Akhirnya beberapa waktu setelahnya ziarah lagi. Setelah beberapa tahun setelahnya ziarah lagi. Tapi setelah ziarah lagi dia melihat sahabatnya ini keluar rumah tidak lagi menunggangi singa. Tapi sahabatnya ini keluar rumah dengan jalan kaki. Maka dikatakan, ya fulan, kenapa kau sekarang jalan kaki? Padahal dulu kamu naik singa. Oh, itu dulu ana punya karomat. Dan karomat yang ana dapatkan karena ana punya istri jelek sifatnya. Jelek akhlaknya, tapi ana sabar. Allah SWT berikan karomat karena berkat ana sabar kepada istri ana. Tapi kemudian istri ana meninggal sehingga ana tidak mendapatkan ujian daripada sifat jelek istri ana dan ana tidak mendapatkan karomat lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau punya istri yang jelek-jelek syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Supaya bisa jadi wali insyaallah. Enggak perlu capek-capek kalian insyaallah cari uang. Nah. Insyaallah ya kan? Insyaallah. Yang penting ya itulah manusia yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ya, innal mu'min amrahu kullahu khair. In asabathu sarra syakar fa kana khairan la. Wa in asabathu dharra sabar fa kana khairan la. Seorang mukmin ini enak apapun keadaannya. Kalau dia mendapatkan kebaikan, seorang mukmin akan bersyukur kepada Allah. Ketika bersyukur kepada Allah akan datang kebaikan yang lain, akan datang kebaikan yang lebih bahkan. La in syakartum la azidannakum. Ya, itu orang mukmin akan bersyukur, akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Wa in asabathu dharra sabar. Dan seorang mukmin ketika mendapatkan hal yang tidak enak, musibah, hal yang jelek, keadaan yang sulit, maka dia akan sabar, dia akan menerima, dia akan ridha. Sabarnya seorang mukmin itu Bagus apa tidak? Bagus. Mau dapat nikmat bagus, dapat musibah bagus. Itu orang mukmin. Orang kafir mau dapat senang syukur pun tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah. Ya, begitu juga melarat orang kafir, apalagi tidak dapat apa-apa. Walaupun sabar orang kafir dalam keadaan melarat, dia tidak akan dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang mukmin semua keadaannya baik. Yang penting dia syukur ketika dapat nikmat, sabar ketika dapat musibah. Ya, kita dituntut diminta oleh beliau berakhlaklah dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabarlah kepada istri kita. Ketika datang seseorang yang mana seseorang ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya istri yang jelek. Jelek akhlaknya. Jelek akhlaknya. Ya, selalu diomel, selalu mengangkat suara dan terus nuntut ini nuntut itu. Suatu waktu beliau ini akan mengadu kepada Amirul Mukminin dan kebetulan di saat itu khilafah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Datang ke rumah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai di depan pintu Sayyidina Umar bin Khattab, ternyata dikagetkan oleh suara istri Sayyidina Umar bin Khattab yang mengangkat suara dengan keras. Yang mana istrinya Sayyidina Umar bin Khattab ini marah-marah, bentak-bentak Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Dibentak-bentak Sayyidina Umar. Dicaci maki Sayyidina Umar. Ini istrinya Sayyidina Umar bin Khattab ini. Padahal Sayyidina Umar bin Khattab, Masya Allah kan. Kita mengetahuinya Masya Allah seperti singa. Siapa yang berani kan Sayyidina Umar? Tapi ternyata di rumah singa itu seakan-akan menjadi kucing. Diam Sayyidina Umar. Dibentak, dimarahi, dicaci maki, diam. Ya Allah, katanya seseorang tersebut, aku ini akan mengadu kepada Sayyidina Umar tentang sifat jelek istriku. Ternyata istrinya Sayyidina Umar lebih parah lagi. Ini tidak ada jalan kayaknya. Muskilah. Akhirnya dia berjalan beberapa langkah. Sayyidina Umar tahu kalau ada orang di depan pintu. Akhirnya dipanggil oleh Sayyidina Umar. Ya pulang, kenapa pergi? Tunggu dulu sini. Kenapa? Ada hajat apa? Tidak, tidak jadi ya Amirul Mukminin. Kenapa tidak jadi? Selesai sudah. Kenapa memangnya? Aku sebenarnya mau mengadukan istriku. Akhlak istriku ini sangat jelek. Bentak-bentak. Caci maki. Tapi ternyata istri kamu lebih parah lagi daripada istriku. Akhirnya sama Sayyidina Umar dinasihati. Fulan. Ketahuilah bahwasanya istri kita itu yang membersihkan rumah kita di rumah. Istri yang membersihkan rumah kita. Istri kita yang membersihkan pakaian kita di rumah. Kita tak perlu membersihkan pakaian kita. Yang membersihkan adalah istri kita. Yang menyiapkan makanan untuk kita di rumah adalah istri kita. Ya, yang merawat anak-anak di rumah adalah istri kita. Ketahuilah, semua itu sebenarnya tidak wajib dilakukan oleh seorang istri. Tidak wajib istri itu nyuci. Tidak wajib istri masak. Tidak wajib istri membersihkan rumah. Ya, tapi jangan dikasih tahu istri kalian ya. Nanti akhirnya nuntut-nuntut. Ya, memang tidak wajib seperti itu dikatakan. Ya, ketika mereka para istri melakukan kesalahan 1, 2, 3, ada kekurangan, ada sifat tidak baik, ya haruslah kita sabar sebagai imbalan daripada kebaikan yang telah mereka lakukan. Ya, itu kan bang. Jika kita melihat sisi jelek istri kita, maka kita lihat sisi baiknya. Kita lihat sifat yang jelek, kita lihat sifat baiknya. Membantu kita, padahal tidak wajib membantu kita dalam urusan rumah. Ya, tapi mereka melaksanakannya. Kita ya harus sabar dengan istri kita karena telah berbuat baik kepada kita. Sudah pulang, tidak jadi mengadunya. Sabar lagi kepada istrinya. Ya, ini akhlak. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW sempat, Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha marah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripun. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ayah Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, mengetahui bahwasanya putrinya Sayyidina Aisyah ini ribut dengan Nabi, marah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Sayyidina Aisyah marah, biasanya kalau sumpah wallazi atau wallazi ilahu Muhammadin atau demi zat yang menjadi Tuhannya Muhammad. Tapi kalau sudah marah, Muhammadnya dihilangkan, diganti dengan Nabi Ibrahim. Wallazi huwa ilahu Ibrahim alaihissalam. Tidak menyebutkan Nabi Muhammad lagi karena marah. Sifat perempuan, ya, karena biasanya marahnya karena sebab ya cemburu dengan istri-istri yang lain, Sayyidina Aisyah. karena cintanya kepada Nabi Islam. Orang wanita cemburu berarti wanita yang cinta kepada suami. Makanya kalian beruntung punya istri yang dicemburui. Ya, takut kalian menikah lagi, takut kalian selingkuh. Berarti istri kalian cinta kepada kalian. Tapi kalau ada istri di antara kalian sudah nikah sana, enggak usah balik, enggak apa-apa. Ya, berarti istri kalian enggak cinta kepada kalian. Ya, alhamdulillah. Maka di sinilah Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang kepada Sayyidina Aisyah. Kemudian ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang kepada Sayyidina Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, ihtakimna." Au kama qala, "Wahai Abu Bakar, jadilah kamu penengah. Jadilah kamu penengah di antara kami." Maka kemudian ya, Sayyidina Abu Bakar menawarkan kepada Sayyidina Aisyah. Siapa menawarkan kepada Sayyidina Aisyah dan Rasul? Siapa di antara kalian berdua yang mau memulai untuk ngomong dulu? Cerita dulu masalahnya apa? Maka Sayyidina Aisyah langsung menjawab, "Ya, biarkan Rasulullah yang memulai untuk ngomong. Tapi ingat, jangan ngomong yang dusta ya." Sayyidina Aisyah ngomong seperti itu. Langsung ditempeleng sama Sayyidina Abu Bakar. Tempeleng sampai berdarah. Keras. "Apakah kamu ngomong seperti itu? Apakah akankah Rasul dusta? Masa Rasul akan dusta?" Tempeleng. Tapi sama An-Nabi SAW dipeluk Sayyidina Abu Bakar. "Jangan, jangan. Kami memanggil kamu bukan untuk ini. Kami memanggil kamu biar selesai masalahnya. Ini akan menambah masalah dengan cara ini." Dipeluklah Sayyidina Aisyah juga oleh Nabi Muhammad SAW. Dan selesai masalah bagaimana Nabi SAW sabar menghadapi seperti ini. Ya, kalau Nabi mau menempeleng, mau mukul, ya dengan bisanya. Tapi Nabi tidak menginginkan seperti itu. Padahal dalam agama pun diizinkan dalam keadaan seperti itu, keadaan tertentu. Dengan cara, dengan tahapan tertentu ya, setelah diberikan nasihat juga tidak manfaat. Pisah ranjang juga tidak manfaat. Tahapan terakhir boleh dipukul. Tapi bukan berarti boleh, wajib, harus. Tapi diperbolehkan aja untuk memukulnya. Tapi tetap yang lebih baik tidak memukulnya. Ya, sahabat Nabi SAW sempat mengadu kepada Nabi, kepada Rasul. "Ya Rasulullah, ketahuilah ya Rasulullah, istri-istri kami sekarang mulai berani kepada suami-suaminya." Maka Nabi SAW mengizinkan kepada mereka untuk memukul istrinya jika kelewatan batas. Dengan batas, dengan tahapan tertentu. Ternyata setelah berjalan beberapa waktu, giliran istri-istri sahabat yang datang. "Ya Rasulullah, kok sekarang suami-suami kami menjadi berani memukul kami ya Rasulullah?" Akhirnya Rasul memanggil suami-suami mereka. Ya, dinasihati. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW itu tadi? "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Maka ketahuilah, sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Jadi kalau kalian ingin menjadi orang yang baik di sisi Allah, di mata Allah SWT, jadilah orang yang paling baik kepada keluarga. Kalau kalian tidak menjadi baik kepada keluarga, bukan orang yang baik kepada keluarga kalian, berarti kalian bukan orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu barometernya, itu patokannya. Baik kepada keluarga berarti dia adalah orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Ma akraman nisa ila karim wa ma ahanahunna ila laim." Tidaklah seseorang memuliakan istrinya kecuali dia adalah orang yang mulia. Tidaklah seseorang mencela istrinya atau menghina, merendahkan istrinya kecuali dia orang yang terhina di mata Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhlak Nabi. Maka dikatakan sini, tubasithum, hiburlah mereka fi ba'dil awqat, di dalam waktu-waktu tertentu. Kita ajak keluarga kita liburan di waktu tertentu, hibur mereka, senangkan mereka. Ya, jangan selalu terus ya fokus dengan kerjaan, tidak ada hiburan untuk keluarga, tidak ada kesenangan untuk keluarga. Jangan. Sekali-sekali kita senangkan mereka. Innal quluba idza ukrihat amyat. Rawihu qulubakum. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, ketahuilah bahwasanya hati manusia itu kalau dipaksa untuk terus fokus, terus untuk kita ibadah, lama kelamaan hati kita akan menjadi buta. Akan menjadi tidak baik. Rawihu qulubakum. Maka senangkanlah sekali-sekali hati kamu. Hiburlah sekali-sekali hati kamu. Makanya salafus saleh itu kan sekali-sekali mereka pergi ya ke vilah seperti itu. mereka berenang, mereka bersenang-senang, tapi sekali-sekali, bukan tiap minggu berlibur. Tiap minggu berlibur, tiap minggu berlibur. Nah, sekali-sekali. Nah, termasuk ini hak keluarga. Berikan kepada mereka hak, berikan kepada mereka kesenangan sewaktu-waktu. Bagaimana Nabi SAW menyenangkan istri-istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya. Nabi SAW menawarkan kepada Sayyidina Aisyah untuk menonton para orang-orang atau sahabat Nabi SAW yang latihan perang dengan pedang, latihan perang dengan tombak. Sayyidina Aisyah ditawari, "Ya Aisyah, tidakkah kamu mau menonton mereka?" Akhirnya Sayyidina Aisyah mau. Oh iya Rasulullah. Sayyidina Aisyah menonton latihan perang mereka dalam keadaan Sayyidina Aisyah meletakkan dagu beliau itu di atas pundak Nabi SAW sambil menonton. Terlihat romantis menonton. Bukan Sayyidina Aisyah yang meminta, bukan, tapi Nabi SAW yang menawarkan. Nah, kita pun seperti, "Ayo, istri mau kak? Kita jalan-jalan yuk ke mana, kemana gitu." Ya pasti istri kita kan mau. Oh iya, paling doyan itu. Apalagi kalau shopping-shopping ya kan. Belanja-belanja itu. Ya sekali-sekali enggak apa-apa ajak belanja. Kita antar untuk belanja. Tapi bukan tiap hari belanja ini uskilah ini. Ya begitulah Nabi SAW mengikir. Nabi SAW bagaimana? Ya akhlak Nabi. Kadang-kadang Nabi SAW mengajak untuk mandi bareng dengan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Mandi bareng. Ya. Mandi bareng. Kadang-kadang rebutan canting. Kadang-kadang Nabi yang berhasil mengambil canting terlebih dahulu. Kadang-kadang Sayyidina Aisyah. Tapi walaupun dalam keadaan seperti itu Sayyidina Aisyah mengatakan, "La la ara minhu wa la ra'a minni." Tapi dalam keadaan seperti itu, aku tidak melihat apa yang ada pada Nabi dan Nabi pun tidak melihat apa yang ada pada diriku. Jadi tetap menjaga dalam keadaan seperti itu badan suami istri. Ya, begitu juga kita mendengar bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha untuk balapan lari ya kan? "Eh Aisyah, ayo kita balapan lari yuk." Balapan lari. Nabi ini. Kita tidak pernah ngajak istri kita balapan lari ya. Ini mau balapan lari di mana ini kalau mau ngajak ini. Di alun-alun sini gitu ya. Ayo. Dan Sayyidina Aisyah masih kurus badannya. Nabi kalah. Lebih cepat Sayyidina Aisyah. Suatu waktu Sayyidina Aisyah sudah mulai agak gemuk. "Ya, ya Aisyah, ayo kita balapan lari lagi." Balapan lagi. Nabi yang menang. Hadzihi bidzika. Ini balasan yang kemarin ya Aisyah. Sekarang satu-satu wahai Aisyah. Itu Nabi menghibur seperti itu. Akhlak Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah SWT akhlak yang mulia. Diberikan oleh Allah SWT kehidupan yang bahagia dalam keluarga kita. Mawaddah warahmah wasakinah walulfa. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang bahagia. Menjadi orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadini yakun yasajami sami alhuddin wa hira ila hadratin nabi sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.